alat musik. Ya'ni Allah wa iyyakum, hukum asalnya diharamkan. Hukum asalnya diharamkan. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, sayakunu min ummati qaumun, kelak menjelang akhir zaman akan muncul sekelompok orang dari umatku, dari kalangan kaum muslimin, yastahilluna, mereka menganggap halal, berarti asalnya haram dianggap halal, yastahilluna al-hirra, menghalalkan perzinahan. Zina sepakat haram. Kata ulama, haram atau enggak zina? Haram. Tapi dianggap halal, dianggap biasa. Ini fitnah azani Allahu wa iyyakum. Padahal dia seorang muslim. Dia mukmin. Salat 5 waktu bahkan. Tapi menghalalkan zina dengan catatan suka sama suka. Ya. Kalau tidak berdasarkan suka sama suka, itu yang termasuk tindak pidana. Tapi kalau suka sama suka, ya enggak ada masalah. Ya, apalagi terikat dengan ikatan-ikatan syaitan. Entah itu dikatakan pacaran lah, ada yang semisalnya, ikan ibtina azani Allah wa iyyakum, yang jelas zina haram. Tapi dianggap halal, dianggap lumrah. Bahkan dijadikan oleh sebagian pihak sebagai profesi. Na'udzubillahi min dzalik. Wal harira, mereka akan menghalalkan sutra untuk laki-laki. Sutra untuk perempuan boleh, tapi untuk laki-laki tidak diperbolehkan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kecuali kondisi darurat. Dia mungkin punya penyakit kulit tertentu, tidak bisa mengenakan kain, tidak bisa mengenakan baju kecuali yang berbahan sutra. Maka diperbolehkan. Seperti yang pernah diberikan rukhsah oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu wa arda. Wal khamra, yang ketiga, mereka menghalalkan khamr. Khamr haram hukumnya. Dalam Islam khamr haram. Mau disebut dengan minuman keras, mau disebut dengan arak, mau disebut dengan minuman-minuman lain, ya. Entah kelas atas, kelas bawah, kelas menengah, ya. Dari minuman-minuman yang mahal, ya, whisky, brandy, wala apa itu, atau yang minuman oplosan, air kelapa campur alkohol 70%, kan ibtina azani Allah wa iyyakum, kemudian teler di pojok-pojok pasar di malam hari, ya, sama haram, tapi dianggap halal, biasa. Ya. Yang terakhir, yang keempat, Rasul mengatakan wal ma'azif, dan alat musik. Digandengkan dengan perkara-perkara yang disepakati haramnya. Ya toh? Zina, sutra untuk laki-laki, khamr, kemudian alat musik. Yastahilun, mereka menganggap halal. Ya, mereka menganggap halal. Sehingga hukum asalnya haram. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Al-haq a'zamu min kulli syai'. Kebenaran itu jauh lebih besar, lebih mulia, lebih utama dari apapun. Ya, mau enggak mau harus disampaikan. Walaupun banyak yang kepanasan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tapi memang kenyataan hukumnya semacam itu. Ya, kenyataan hukumnya semacam itu. Haram hukumnya alat musik. Ada rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Ada rukhsah, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, untuk alat yang dinamakan duf dal fa tasydid. Dufun. Duf itu sejenis semacam kayak rebana yang punya satu sisi. Sementara sisi yang entah sebelah kanan atau kiri, biasanya sebelah kanan ya. Ya, yang punya satu sisi, bukan dua sisi. Yang di apa namanya yang dipukul itu hanya satu bagian dan sisi yang lain terbuka bolong. Kalau dua-duanya ditutup, ya itu namanya gendang, tidak boleh. Anfidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi pahami, ada rukhsah untuk rebana yang dalam bahasa Arabnya namanya duh. Duh ini bentuknya yang dipukul untuk memainkannya itu cuma satu sisi bagiannya saja. Sementara sisi yang lainnya enggak, entah sisi kanan atau sisi kiri, yang lainnya enggak dipukul, bolong. Anfidina azani Allahu wa iyyakum. Ada gambaran ya? Ada gambaran? Tayyib. Itu yang mendapatkan, ingat, rukhsah. Dengan catatan, tidak asal rukhsah, tapi dengan catatan, yang boleh memainkannya, anak-anak kecil. Kalau kita merasa sebagai anak-anak, ya, kalau merasa sebagai anak-anak lo ya, yang belum wajib sholat, ya, yang belum sah melakukan transaksi jual beli, yang belum bisa safar keluar daerah tanpa mahram, kalau dia perempuan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, maka ada rukhsah. Tapi kalau kita sebagai mukallaf dan kita laki-laki, tidak boleh menggunakannya. Itu rukhsah untuk anak-anak kecil perempuan. Laki-laki tidak. Ya, di zaman dulu ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, alat musik itu identik dengan perempuan. Aib, ya, aib besar di zaman dulu kalau ada laki-laki main musik. Zaman dulu loh ya, aib itu pekerjaannya wanita, itu aktivitasnya kaum wanita. Ya, kalau zaman dulu itu nganggapnya seperti kalau zaman sekarang itu main bekel gitu ya. Main bekel lompat tali itu kerjaannya anak-anak perempuan. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Laki-laki anti zaman dahulu kala. Sekarang beda. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi rukhsahnya alat musik untuk itu diperbolehkan dengan catatan satu, yang menggunakan dan memainkannya hanya anak-anak kecil perempuan. Dua, dilakukan pada momen-momen tertentu, tidak setiap hari. Jangan mentang-mentang ada rukhsah, akhirnya anaknya dikasih duh, tiap hari dipukul duhnya tadi. Anfidina azani Allahu wa iyyakum. Mayambari, tidak dicontohkan. Rukhsah yang ada, dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan ketika datang hari raya, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, beberapa anak-anak wanita Ansar bermain di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menggunakan duf pada saat itu yang hendak dilarang oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul memberikan rukhsah kepada mereka, biarkan wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, hanya pada hari itu. Selebihnya enggak. Ya, selebihnya tidak. Anfidina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga jangan bermudah-mudahan. Laki-laki anti dengan yang namanya alat musik.